Ya, kalau sholatnya sholat wajib, sholatnya sholat wajib, maka kendaraan ini berbeda-beda kan. Ada kendaraan motor, ada mobil. Ya. Kalau motor dan mobil yang tidak ada kemungkinan untuk sholat berdiri, maka dia berhenti kemudian turun sholat. Kalau sholat wajib. Kalau dia bisa, berhenti. Tetapi kalau dia naik mobil, nah ini sebelum kita lanjut. Kemudian kalau dia bisa berdiri, ya maka dia sholat berdiri, walaupun dia harus kendaraan. Seperti di pesawat misalnya, ya, atau di kapal laut. Ya. Kalau pesawat itu walaupun jalan-jalan gini ada, cari tempat-tempat kosong itu bisa sholat berdiri. Ya, ada tempat luas bisa sholat di situ, taruh hijab bisa sholat. Ya, dilihat apa di tanah oleh orang bisa ikut aja, kan begitu. Yang jelas kewajibannya adalah sholat berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya, dalam keadaan, dalam artian, dia misalnya naik kendaraan umum, ya, dan mobilnya ini nggak bisa diajak kompromi, mau jalan terus dia. Nah, maka di sini dilihat, kalau dia bisa turun di jalan untuk sholat, kan bisa kan? Ya, sudah dah, daripada tidak sholat, lebih saya turun aja sholat. Ya, nanti kalau anu gampang, bayar lagi dah. Daripada sholatnya terlantar, kan begitu harusnya seorang muslim berpikir. Tetapi kalau dalam keadaan darurat sama sekali tidak ada mobil kecuali mobil itu aja satu-satunya, ya, harus sampai. Kemudian kalau dia tidak sholat di atas mobil, ketinggalan waktu sholat, nah, maka di sini boleh dia sholat duduk. Dan balari haid, terus bagaimana cara mengqadha sholat? Adapun wanita yang baru bersih dari haid, maka cara sholatnya tentunya yang diinginkan di sini bagaimana sholat yang dia tinggal. Nah, adapun sholat yang tertentu waktu, maka kita tidak perlu untuk diqadha, tidak ada qadha. Nah, tetapi dalam sholat-sholat yang masih memungkinkan untuk diqadha, seperti kalau dia bersih misalnya di waktu asar, ini masih memungkinkan untuk menjamak antara sholat dari sholat duhur dan asar. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, tidak perlu lagi mengqadha sholat asar, sholat duhur, tidak. Nah, dia sholat maghrib sudah. Nah, jadi pada sholat-sholat yang dimungkinkan untuk jamak, ya, dia menjamak. Nah, apa hukumnya memakai sangkok dan isbal dalam sholat maupun di luar sholat? Adapun memakai sangkok tidak ada masalah, bukan perkara adat, misalnya masalah adat. Cuman, imamah juga adalah adat. Imamah adalah adat. Cuma bedanya, kalau sangkok ini adalah adat Indonesia, kalau imamah adalah adat orang Arab yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan imamah, kalau seorang melakukannya kerana mencontoh Nabi, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau sangkok enggak, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, tidak menghancur sangkok. Nah, adapun isbal, isbal menurunkan kain melewati mata kaki adalah perkara yang diharamkan di dalam salat, di dalam salat maupun di luar salat, merupakan dosa besar. Apa hukumnya menggunakan sajadah dalam salat? Satu penyokong bentuk ibadah, maka tidak ada masalah. Kemudian sajadah tersebut tidak terdapat dalamnya gambar-gambar atau kaligrafi yang memalingkan dan perhatian seorang yang sholat, ya, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Tetapi kalau sepanjang keluar dari itu, maka harus ditinggalkan. Bagaimana kalau kita meyakini bahwa kunut subuh secara rutin adalah bid'ah, tetapi kalau kita makmum di belakang imam yang sunat kunut subuh dalam waktu yang lama, lebih dari satu minggu, apakah ikut atau tidak? Ya, tetap tidak ikut. Tidak ikut kunut. Maksudnya di sini tidak ikut apa ini? Tidak ikut sholat. Oh, tidak ikut angkat tangan. Tidak ikut membaca kunut. Tidak mengaminkan gitu. Ya. Kalau tidak ikut sholat itu sholat total. Ya. Harus ikut sholat walaupun dia melaksanakan kunut. Ikut sholat saja. Kalau dia kunut ya